beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita bisa hadir di sini. Semoga langkah kita ke sini menjadi pelebur bagi dosa dan kesalahan kita, mengangkat martabat kita di sisi Allah, dan kumpulnya kita di sini mengundang hadirnya malaikat untuk menaungi kita dengan rahmat dan keberkahannya. Karena janji Rasul tidak akan salah. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffat 'alaihimul malaika wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah. Setiap orang yang duduk dalam satu majlis dan di majlis itu dikutip, dibacakan ayat-ayat Allah, ditelaah isi Al-Qur'an, maka malaikat akan hadir dan menaungi majlis itu dengan rahmat dan keberkahannya. Jadi jangan merasa rugi atau ragu datang ke majlis taklim. Mau yang ceramahnya Pak Aam datang? Datang. Kalau yang ceramahnya Pak Agus? Datang. Kalau yang ceramahnya Pak Wawan? Datang. Kalau enggak ada yang ceramah? Pulang. Ya. Karena mulai minggu depan selama 4 kali pertemuan akan digantikan dulu oleh ustadz-ustadz yang lain yang sudah biasa mengisi di percikan iman di sini. Karena mohon doa, insya Allah hari Kamis saya berangkat menuju ke Tanah Suci selama 25 hari. Ya, berangkat tanggal 17 Agustus. Walaupun take off-nya sore ya, terus nyampe di sana diperkirakan jam 1 pagi tanggal 18 Agustus. Ya, sementara saudara-saudara kita hampir sekarang yang masuk ke Tanah Suci langsung sudah ke Mekah. Sejak tanggal 12 Agustus itu langsung ke Mekah. Yang tanggal-tanggal sebelum itu ke Madinah dulu. Orang suka bertanya, kenapa Pak Am ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu? Ini supaya tidak numpuk di satu waktu. Ya. Karena jemaah kita itu terbanyak di dunia. Anda perlu tahu, jemaah haji terbanyak di dunia itu bukan dari Timur Tengah. Tidak ada satu negara yang mengirimkan di atas 200 ribu, itu enggak ada, kecuali kita. Ya. Indonesia itu dahsyat sekali. Lebih dari 200 ribu. Makanya 100 ribuan masuk Madinah, nah 100 ribuan masuk ke Mekah. Nanti yang ke Madinah itu begitu selesai haji, beberapa hari pada pulang. Nah yang belum ke Madinah, yang langsung ke Mekah, ke Madinah. Jadi muter begitu. Jadi sebenarnya kenapa 40 hari? Karena mengatur sirkulasi. Ya, itu sebabnya kalau haji khusus kenapa bisa 25 hari? Karena tidak ada waktu untuk menunggu sirkulasi itu. Karena kita booking pesawat sendiri. Makanya kalau haji khusus atau haji plus, dia menggunakan pesawat reguler. Reguler. Seperti makanya di situ tak semuanya haji, ada yang kerja, ada yang penduduk di sana, ada yang turis. Jadi pesawatnya itu pesawat reguler. Kalau haji reguler, pesawatnya charter. Jadi semua jemaah haji, semua begitu. Ya. Nah, kalau haji khusus dia campur jemaahnya. Walaupun kalau di musim haji begini mayoritas itu jemaah haji, tapi boleh jadi ada yang penduduk asli di sana yang sedang libur ke sini pulang lagi ke sana, ada yang visa kerja, ada yang visa kunjungan, begitu. Itu perbedaannya kenapa haji khusus itu lebih cepat, karena penerbangannya bisa macam-macam. Jadi tidak harus Saudi dan Garuda, bisa Emirat, bisa Turkish, berarti kan ke Turki dulu, bisa macam-macam. Pokoknya pesawat yang menuju ke Jeddah atau Madinah, begitu. Ini walaupun belum ke sana kan biar ada wawasan. Ya ulah. Ari beda haji khusus yang haji reguler. Khusus masak sebentar, reguler mah lama. Bukan itu benar, tapi itu terlalu sederhana. Terus kalau haji khusus, hotelnya disediakan, dicarikan oleh travel. Makanya setiap travel harganya beda-beda, tergantung hotel yang digunakan. Kalau di PI kan standarnya hotel bintang 5. Jadi memang ya bintang 5 mah beda tuh yang bintang 4. Gitu. Beda tuh harganya. Nah, ya. Nah. Kemudian pesawatnya juga ada yang direct, ada yang tidak direct. Kalau percikan iman selalu yang direct, yang Jakarta Jeddah. Itu lebih mahal, bisa beda $300 daripada pesawat yang transit dulu. Misalnya ada yang dari Jakarta ke Dubai dulu, 6 jam di Dubai, terbang lagi. Nah kalau PI, biarin lebih mahal tiketnya, tetapi langsung, supaya jamaah tidak capek. Kecuali kalau program umroh plus Dubai, nah ke Dubai dulu. Umroh plus Turki, nah ke Turki dulu. Tapi kalau cuma haji saja, nah ini tiketnya lebih mahal $300-400. Kenapa? Direct. Jadi dari segi pesawat saja sudah beda sebenarnya. Tapi kan kalau orang yang gak ngerti mah, ya pokoknya mah ke Mekah. Ada pesawat yang sampai 26 jam. Jadi dia transit. Ya. Makanya kalau menurut hemat saya, umroh tuh harus ke travel yang sudah terpercaya. Kan kejadian sekarang di televisi itu. Da orang Indonesia mah eta teh kejadian teh bukan yang pertama kali atuh. Geus sering. Katipu deui. Eta teu pira. Katipu ku murah. Da cenah murah. Ya atuh namanya murah mah. Ya tong jauh-jauh ka Bali we. Ada yang 10 juta 3 hari, tapi ada juga yang 1 juta 3 hari. Ya. Bahkan ada yang 300 ribu. Gitu. Jadi maksudnya Anda jangan lihat murahnya, tetapi satu, kudu nyaman, dua, kudu sampai gitu. Makanya kalau mau merekomendasikan umroh atau haji itu ke yang sudah terpercaya, misalnya ke percikan iman itu, kalau aku teh mau umroh atau haji ke PI, percayalah insya Allah ke PI gitu, kudu jelas. Ya mah mentang-mentang ayah punya nubabaturan di ujung berung, tan nubabaturan saya we udah punya reputasi belum? Harus teruji begitu. Itu maksudnya apa? Karena Anda merekomendasikan itu sok. Kan banyak yang kayak Pak Am dah saya teh disuruh teman ke sini katanya murah tapi bagus. Ibu, nu bagus mah malah nu murah. HP bentuknya sama, eusina daleman beda. Asarua wae cenah luarna. Beda, jelas beda dan itu beda banget bentuknya mas Sami. Ya itu mah hanya obrolan persiapan saudara-saudara kita yang mau berhaji. Bagi Anda yang sudah berhaji, dengar baik-baik. Bagi bapak ibu yang sudah berhaji, jaga kemabruran haji. Anda sudah diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berhaji tapi tidak menjaga kemabruran, itu teh kufur nikmat. Menurut saya mah kufur nikmat. Sama Allah tuh sudah dikasih kesempatan wukuf, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, pernah merasakan melempar jumroh, pernah merasakan nikmatnya menangis di Arafah. Disia-siakan itu ibadah. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah berhaji, Anda wajib menjaga kemabruran. Karena yang dimaksud dengan tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga, yaitu mabrur yang dijaga sampai mati. Tuh, yang dijaga sampai mati. Jadi bagi Anda yang sudah berangkat, jaga kemabruran. Kenapa saya katakan kalau Anda tidak menjaga kemabruran itu merupakan kufur nikmat? Banyak orang yang ingin berangkat, tapi sama Allah belum dibukakan jalan. Ada yang sudah daftar, tapi engke berangkatnya 15 tahun yang akan datang. Ya. Kemarin saya di acara syukuran Walimatu Safar, Pak Am, saya mada 15 tahun, luka ka umuran, luka henteu. Bapak Yuswa sabar, 63. Tapi saya bilang, Bapak daftar. Terus Pak Am, kalau umur saya gak nyampe, Allah catat pahala Bapak sudah sampai. Kenapa? Ya kan walaupun umurnya 63, Bandung tuh 15 tahun loh Pak. Bandung, kota Bandung ya. Karena kabupaten beda lagi, Cimahi beda lagi. Karena kalau haji reguler itu, setiap daerah beda-beda. Karena jatahnya beda-beda. Bekasi itu 20 tahun. Makassar dong 30 tahun. Jadi begitu bro lahir, kudu didaftarkan haji. Bro lahir, daftarkan haji. Kan we candi sunat, oke. Daftarkan haji. Nah, okay, usia 30 dia berangkat. Sebab kalau didaftarkan usia 30, 60 udah pergi, baru pergi. Baru didaftarin 40, 7, ini kalau Makassar. Tapi jangan salah. Next, dengan perjalanan waktu, Bandung juga kan tadinya 6 tahun, 7 tahun, sekarang udah 15 tahun. Tahun depan Anda daftar, itu bisa 17 tahun nunggu. Tahun depannya Anda daftar, bisa 20 tahun Anda nunggu. Saya katakan Bekasi saja sekarang udah 20 tahun. Makanya saya cerita hal itu supaya teman-teman yang sudah berhaji jaga kemabruran, karena Anda sudah diberi nikmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur nikmat kalau orang sudah berhaji tapi tidak dijaga kemabrurannya. Dan saya tidak menyarankan Anda kalau ada rezeki haji berulang-ulang. Haji masuk umur hidup sekali saja. Karena kalau Anda berulang-ulang, hak orang lain terambil. Kecuali orang model saya. Kecuali. Model saya membimbing, atau dokter, atau bapak harus nganter istri. Kan istri yang dulu haji meninggal, sekarang istri baru. Nah tentu saja kudu diantar ke bapak. Bu, teh kudu ngamek. Salah gak saya ngomong? Nah, baut. Apa maksudnya? Ya, bapak kan 5 tahun lalu nganter istri. Pak, angkat deh. Nganter istri deh, Pak. Ternyata istri yang dulu meninggal. Nah, sekarang antar lagi istri baru. Meninggal lagi. Antar lagi istri baru. Kan gitu. Bukan ngadoakan. Ibu meniki, nu dicontohkan tep istrinya meninggal. Nya suaminya meninggal juga bisa begitu. Bisa. Tapi kalau menyengaja, Pak Am, saya pengen merasakan nikmatnya lagi wukuf di Arafah, enggak usah. Karena kalau Anda berulang pergi, itu jatah orang diambil oleh Anda. Kebayang enggak? Kalau misalnya yang berpikir begitu seluruh Indonesia itu 1% saja. 200 ribu 1% seberapa? 2 ribu. Ya, setahun kan 200 ribu. 1% aja yang ingin berpikir, saya ingin menikmati lagi. Berarti ngambil jatah berapa? Nah, makanya jangan diulang. Kecuali apa, Bu? Nganter istri. Karena istri yang dulu meninggal. Gitu. Nah, ibu mah kalau udah gitu tetap jadi bararaeud gitu kan. Tadi mah happy jadi kieu mah. Ya, Kang mulai cek ini kegedean enggak sih suaranya? Cukup? Oh ya, enak ya. Pertanyaan Ustaz. Saya adalah salah satu makmum masjid di daerah. Saya sering melihat adanya makmum yang mendahului gerakan imam. Penyebabnya adalah karena gerakan imam bangkit dari sujud agak lambat, padahal komando Allahu Akbar sudah dikumandangkan. Karena sudah dikomando Allahu Akbar, maka ada makmum langsung bangkit padahal imam belum berdiri tegak. Apakah makmum mendapatkan pahala 27 derajat atau karena mendahului imam? Asal teh jelasnya suaranya teh. Jelasnya tadi? Coba ulangi. Tong caketnya yang bagus. Saya adalah salah satu makmum dari masjid di daerah. Saya sering melihat adanya makmum yang mendahului gerakan imam. Makmum mendahului gerakan imam. Penyebabnya adalah Gerakan imam bangkit dari sujud itu sangat lambat. Padahal komando Allahu Akbar sudah dikumandangkan. Oh, jadi imam Allahu Akbar. Tongkoh udah Allahu Akbar, tapi slow motion. Allahu Akbar, gitu maksudnya. Imam, terus? Terus mohon pencerahannya. Dengan kasus tersebut, apakah makmum yang mendahului imam tetap mendapat pahala 20 derajat? Ya, begini, rumus dalam berjamaah itu, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ini rumus berjamaah. Seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan untuk disaingi. Untuk diikuti, tetap dengar nih. Ya, idza qab oleh jadi Nabi itu mengungkapkan dulu pesan utamanya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Seseorang dijadikan imam dalam sholat itu untuk diikuti. Titik. Baru ada penjelasan. Idza kabbaro fakabbiru. Kalau imam selesai takbirnya, kamu takbir. Wa idza raka'a, kalau imam selesai rukunya, ini pakai selesai karena ini fi'il madhi. Anda yang sudah belajar bahasa Arab, ada fi'il madhi, artinya sesuatu yang sudah dilakukan. Ada fi'il mudhari, sesuatu yang akan dan sedang dilakukan. Ada fi'il amr, kata kerja yang bersifat perintah. Ada fi'il nahyi, kata kerja yang bersifat melarang. Dan seterusnya. Itu terlalu teknis lah. Itu structure bahasa Arab. Ya. Tapi intinya, apabila imam telah takbir, kamu takbir. Wa idza raka'a, kalau imam telah ruku, farka'u. Wa la tarka'u hatta yarka'a. Kamu jangan dulu ruku sebelum imam ruku. Wa la tasjudu hatta yasjuda. Kamu jangan dulu sujud sebelum imam sujud. Nah, ini penjelasan dari hadis utamanya itu. Intinya, kalau si makmum itu merasa imam sudah selesai takbir, Allahu Akbar, imam gerak, makmum sujud keneh, berarti salah saha, salah imam, karena terlalu slow motion. Kan bisa jadi gini kan, ya kan? Allah. Ya, ya kan bisa nggak terjadi gitu? Ya kan, pas ini. Allah, makanya kalau Anda bermakmum, Anda harus pahami karakter imam. Ya kalau kecuali kalau Anda newcomers, pendatang baru, tidak paham karakter si imam, ya tidak salah. Tapi kalau Anda tahu karakter imam di masjid dekat Anda memang gitu. Allahu Akbar. Jadi Allah. Berarti Anda tuh jangan gerak apapun. Tungguan. Anda sudah paham karakter Sami Allah. Nah, Anda tercicing. Sekali lagi, setiap imam itu ada karakter. Jadi imam itu memang harus ada seni, Pak. Terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan. Kan ayah imam nu makmum itu jadi rudet. Bismillahirrahmanirrahim. Nirudat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si makmum. Ya. Jadi memang kudu ya gitu. Kudu apa, terlalu cepat jangan, terlambat jangan. Dan Anda kalau jadi imam tuh kudu perhatikan makmum. Pernah ada orang yang sholatnya lama sekali, Sampai ada makmum yang memisahkan diri kan. Lalu yang ditegur oleh Rasul bukan makmum yang memisahkan diri, tapi imam. Afattanun anta ya Mu'az. Mu'az, kamu jangan merepotkan makmum. Makmum tuh ada yang punya keperluan. Fa inna minhumus saghiru wal kabiru wal dha'ifu wa dzal hajah. Mu'az, kamu kalau jadi imam jangan terlalu panjang bacaan. Karena mereka itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang uzur, wa dzal hajah. Ada yang punya keperluan. Kata Nabi, "Falyukhaffif," maka ringankan makmum kalau kamu jadi imam. Nah, jadi Pak, kalau Bapak jadi imam walaupun Bapak hafiz, hafal Qur'annya yang secukupnya we, kalau maghrib secukupnya ya. Maghrib rakaat pertama amma yatasaluna anin. Jaba orang eka dokter ya Allah. Jaba ieu teh geus nomor 7. Aduh, ieu teh jiga geus nomor 3 ya Allah. Rakaat kedua wan naziati gharqa. Ya naziat. Walaupun imam nah hafal Quran, ya enggak usah lah. Fa inna minhumus saghir wal kabir wal dhaif wal dzal hajah. Kata Nabi, makmum teh ada yang tua, ada yang lemah, ada yang uzur, dan ada yang punya keperluan. Jadi Islam itu mengajari kita kalau jadi imam ya sewajarnya ya. Jangan yang panjang-panjang gitu. Ringankan makmum. Terus makmum juga harus tahu karakter imam. Lun imam nunu tadi Allah. Nah, berarti kan Anda pun kudu slow motion. Gitu. Gitu kan. Jadi belum tentu salah ini si makmum. Karena kan dia tidak memahami karakter imam, tidak salah. Yang salah kalau menyengaja. Ya kan? Ada yang suaminya udah tua, istrinya masih muda. Ya. Si suaminya teh kalau ruku teh kia kan si suami. Allah. Istrinya teh rudet. Ah, Allahu Akbar. Suaminya masih Allah. Bu tong sesen itu resiko kalau suami Anda lebih tua. Ya terima. Si ayah mani rudet. Begitu bangkit dari Allah, ah, Anda mah baik lah. Allahu Akbar. Pertama dengan sengaja mah enggak boleh, dengan sengaja mah. Ya kan? Dengan sengaja. Terus ada yang nanya baru-baru ini, Pak Am, sebenarnya kalau imam bacaannya salah, baca subhanallah atau bagaimana? Benerin bacaan. Jadi baca subhanallah itu kalau salah gerakan. Misalnya imam tidak tahiyat, bapak-bapak nih subhanallah, ibu-ibu gitu ya, gitu jangan. Ya kan imam teh nggak tahiyat, oh! Gitu maksudnya. Kabayang tuh saya jadi imam makmum lah ibu-ibu kabeh ngaliuk nah. Jangan, Anda tidak usah sambil gini lagi. Biasa. Jadi, nah, kalau imamnya salah, makmum bapak-bapak baca subhanallah. Salah gerakan misalnya harusnya tahiyat awal, ini tidak. Tapi kalau bacaannya salah, Anda langsung benerin. Gitu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana. Anda jangan subhanallah wala antum abiduna ma a'bud wal, walaupun Anda subhanallah kan dia tuh wala antum abidun. Ibu kalau makmumnya ibu, suami wala lakum dinukum. Tapi lakum dinukum enggak usah. Coba yang santun lakum dinukum wala antum abiduna ma a'bud wala Eta cek si istrinya teh lakum dinukum walang tumak akhirnya si istrinya teh sorangan yang misah rudet ah cenah ruku sujud imam si suamin mah terus walang tumak istrinya mah geus tahiyat langsung dikieu ku istri teh nges nges ah ayah nges nges ah karena suamin teh mah ari mama nah. Jadi sebenarnya kalau bacaan imam itu salah bacaan diluruskan langsung ya. Tapi kalau salah gerakan baru subhanallah atau bertepuk gitu. Jadi beda cara yeuna cara mengingatkannya ya. Paham imam teh udah dikasih tahu terus wae antep. Jadi ada kejadian imam teh kan kudunya tahiyat awal. Ini malah berdiri kata makmum teh subhanallah. Subhanallah terus we. Nah, makmum teh jadi ikut. Jadi cik makmum teh bae sia sok. Ya kan imamnya sorangan dia teh sendiri. Makmum tahiyat kabeh. Ya cik imam teh kompak antep sesat sorangan teh. Mbak, itu teh bapak teh kudu ngikutin imam. Iya. Jadi kalau subhanallah, subhanallah, imam malah berdiri terus. Ya udah, kita mengalah. Nah, tapi nanti kasih tahu bisi dia lupa bahwa Pak tadi tidak pakai tahiyat awal. Jadi we sujud sahwi. Bapak kudu ikut sujud sahwi. Imam nu salah. Orang mantu manehna diingetin ngotot. Sok imam sorangan sujud sahwi. Enggak, Anda teh kudu ikut sujud sahwi. Ada orang yang gini, Pak, nah teh sujud sahwi. Imam nu salah urang mah teu. Nah, tetap kudu ikut. Dan ini teh pelajaran bagi kita. Imam salah harus menggunakan subhanallah. Artinya ngingetin orang teh kudu santun. Kalau pemimpin kita salah, enggak usah dinistakan, dihinakan. Tegur ya kasih masukan. Kalau Anda gak cocok nanti jangan dipilih lagi gitu. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu menurut saya demo gitu. Kenapa? Karena ada mekanismenya. Saya jadi wali kota, Anda gak setuju ya, ingetin saya. Kalau ternyata saya gak peduli ya nanti we, jangan dipilih deh. Sekarang Anda bakar ban, demo, bawa spanduk, emang itu menyelesaikan masalah? Tidak. Itu kalaka bikin macet. Jadi saya mah termasuk orang yang tidak sependapat negur penguasa dengan cara demo. Kenapa? Dan bukan begitu mekanismenya. Datang baik-baik ya. Berlima, berenam, perwakilan bertemu. Saya ingin memberi masukan pada Bapak gini-gini. Tunjukkan data dan fakta ini. Tah, itu namanya santun. Kikyuan we, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si kepala daerah nage boro-boro hayang nonton nu kitu. Kenapa? Nggak mau nonton yang gitu. Apa katanya? Orang nggak ada kerjaan. Kata si kepala daerah nate. Jadi kalau menurut saya, kita itu kalau negur tuh kudu santun. Ya. Kenapa? Semua ada mekanismenya. Begitu. Semua ada mekanismenya. Ya memang tak semua orang sependapat dengan saya, tapi gak apa-apa sih. Tapi menurut saya, jangan sampai kita negur seseorang tapi ngabandorotkeun batur. Saya negur penguasa tapi jalan jadi mararacet, budak tuh bisa sakola, ya kan? Wah, yang melahirkan ge sampai lahir di trotoar ya, kan kudemo kehalangan. Ya kalau menurut saya, maksudnya ya semua ada mekanismenya. Jadi kalau kita lihat cara sholat berjamaah, ya santun mengingat. Bu, suami salah. Ibu kudu santun mengingatkan suami. Gitu. Ayah, ayah, mamah mama udah belum sholat. Ayah, udah sholat belum? Kalau belum, mamah mau makmum sama ayah. Itu ngingetin suami sholat. Ibu bilang, mamah mama belum sholat. Ayah, kalau belum sholat, mamah mau makmum sama ayah. Enak gak, Pak? Daripada ibu pakai mukena terus sambil gini innalillahi ya Allah. Ayah belum sholat ya. Ayah mah juga jelema munafiknya. Hanya orang munafik yang malas sholat, ayah. Nah, Anda benar ngingetin, tapi cara Anda salah. Makanya kalau akhlak Islam itu dipakai, jelas sekali dalam surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Wal mu'idotil hasanah, dengan bahasa santun. Mu'idot hasanah itu bahasa santun. Wajadil hum billati hiya ahsan. Kalaupun kamu harus berdebat, lakukan perdebatan itu dengan menjaga etika perdebatan. Ya, saya berbeda paham dengan Kang Waro. Ya, saya mengkritisi pemikiran Kang Waro. Kan ada orang yang gini, saya beda paham sama Kang Waro. Apa itu Waro? Dia teh hampir DO dulu teh. Ada kaitan enggak? Enggak ada kaitan. Saya mengkritisi pemikiran dia. Fokus we pada pemikirannya. Kalau Kang Waro misalnya jadi kepala daerah, saya kritisi kebijakannya. Jangan gini. Makanya salah pilih itu. Dia teh ijazah nage palsu atau? Nah, enggak ada kaitan. Benar enggak? Nah, itu, Bu. Jadi sebenarnya kita tuh sudah oleh Islam tuh sudah diajarkan gimana cara mengkritik orang, gimana cara ngasih masukan orang, bagaimana menegur orang. Wah, kalau akhlak Islam itu dilaksanakan, sebenarnya mah indah gitu. Nah, tapi ini hanya bisa dilakukan kalau masyarakat itu sudah well educated. Jadi sebenarnya kalau masyarakat belum well educated, emang harus oleh pemimpin otoriter. Jadi sebenarnya dulu Pak Harto udah benar. Karena dulu bangsa Indonesia belum berpendidikan bagus, otoriter tah. Setelah Palalinter, karena dibuka keran demokrasi. Sebab kalau orang itu masih pada bodoh, terus keran demokrasi dibuka, yang ada berantem. Tapi kalau orang sudah berpendidikan, dibuka keran demokrasi, yang muncul adalah bagaimana mengkritisi pemikiran orang. Jadi sebenarnya sih semua orang itu pada zamannya ada benarnya. Misalnya Pak Harto dulu otoriter. Karena memang kita belum banyak, yang berpendidikan belum banyak. Kudu keras, kudu kieu. Nah, kalau dibuka, jadi energi kita habis gitu. Nah sekarang saja sudah relatif berpendidikan, dibuka teh masih energi kita banyak habis untuk diskusi atau gitu. Nah itu jadi kuliah politik itu. Terusin lah. Saya itu jadi kayak di kampus ngajar itu. Gitu. Terus kan Kang Waro, eta teh ngobrol kenaonnya tadi teh? Nah, ya dari bermakmum jadi karena politik kan gitu. Tapi dah memang sebenarnya orang Islam itu dari cara sholat berjamaah saja harus tampak ke bawah dalam mekanisme kehidupan, ya kan? Iya, dari ibadah itu Bu, Pak. Sekarang gini, awal sholat mengagungkan Allah, ujung sholat apa? Ujung sholat, Gusti, ari Anda sok sholat tara, ujung sholat mas salam. Nah, nih saya syuting jawab deh. Awal sholat mengagungkan Allah, akhir sholat assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan untuk Anda, keselamatan. Jadi orang yang rajin sholat mah ke kiri kanan tuh harus menciptakan kedamaian. Ya. Jangan suka ngegosip, jangan suka memfitnah. Kan Anda suka sholat. Kesejahteraan, kedamaian untuk Anda, kedamaian untuk Anda. Tos menyebarkan kedamaian, terus mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita kudu menciptakan kedamaian dan banyak introspeksi diri. Jadi orang mah begitu. Sok, Bu, kalau ibunya menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, terus banyak introspeksi diri, mohon ampun sama Allah, akan damai itu rumah tangga. Yang terjadi kan ibu teh ningali salaki teh salah weh, bapak ge sama gitu. Nah Pak, kalau dalam rumah tangga mah fokus, terus introspeksi diri, perbaiki diri. Kebayang teh kalau suami istri begitu, semua akan menciptakan kedamaian, bukan menuntut. Papa sih, mama sih, papa sih, mama sih. Apa yang terjadi? Yang terlihat dari pasangan hidup kita tuh kurangnya. Tapi kalau introspeksi diri, yang terlihat dari pasangan hidup kita itu jasa dan kebaikannya. Kan keren itu. Teruskan pertanyaan berikutnya. Tina politik karena keluarga asup. Cek ibu temen ini asarudet materi. Ya. Ustadz, kakak saya sudah 6 bulan ninggalin keempat anaknya di rumah, dia kabur. Padahal sebelumnya yang saya tahu tidak ada masalah di rumahnya. sehingga anaknya diasuh sama orang tua saya, sedangkan dia sudah bercerai dengan suaminya. Apa saya dosa besar jika saat dia tiba-tiba pulang dan saya usir dia dan anak-anaknya karena saya kasihan sama orang tua saya yang terus disusahin sama dia? Karena kejadian ini sudah ketiga kalinya dan orang tua saya emang kurang tegas sehingga tetap menerima dia pulang dengan baik-baik. Ya. Naon tadi teh? Ya. Jadi ya, saya itu kalau bacain pertanyaan tong cepeting Kang Waro. Jadi rada. Jadi tong juga wiriting. Jadi ada orang yang sudah bercerai, tapi orang tuanya dititipi anak oleh kakaknya itu. Terus pas kakaknya pulang diusir ku adikna karena merasa dia merepotin orang tuanya. Udah gitu orang tuanya tidak tegas. Oke. Begini, sebelum usir mengusir ini ada tahapan dulu sebenarnya. Pertama ngobrol dulu sama orang tua. Mama, ari si teteh teh kumahanya gitu. Jadi jangan langsung usir ya, dia jadi jelema. Jadi usir sih ya. Cari tahu dulu, obrolin dulu ya gitu. Sebab boleh jadi Anda nih orang yang bertanya, ngusir itu malah jadi nyakitin orang tua. Kadang-kadang orang tua mah ada ke anak mah kayak apapun nyaa, ke cucu kayak apapun sayang. Emang capek orang tua teh. Tapi begitu dia lihat adik kakak teh berantem, itu lebih sedih lagi. Paham gak maksud saya? Ya misalnya kan ini adiknya ngusir kakaknya, kira-kira orang tuanya tahu gak? Pasti tahu. Dan lihat ke rumah ngurus budak capek, ngurus cucu capek, adik kakak teh berantem. Pak bu, kalau kita berantem sama adik kakak jangan di depan orang tua. Dan orang tua mah sedih. Lihat, soklah kalau kita punya anaknya, apalagi anak itu, kalau anak kita masih kecil berantem masih oke okay, ya. Budak teh si AA jeung si teteh teh pas saya we da masih SD jeung TK, SMP dengan SMA. Tapi kalau sudah berkeluarga terus berantem tuh lebih sedih orang tua itu. Jadi Anda juga kudu bijak, jangan langsung ngusir kakak Anda walaupun niatnya bagus menolong orang tuh. Ya, jadi ngobrol berdua, lakukan pendekatan secara baik-baik. Teteh, kasihan atuh si mama jeung bapa jeung emak teh itu dititipi budak ari teteh ujug-ujug ngaleungit tuh atuh. Kasihan atuh sok kalau teteh udah seusia dia, kudu ngagegendong anak, kudu. Teteh teh mikir atuh ngobrol gitu. Terus dengan orang tua juga ngobrol, mama, ya anakna si teteh gimana? Ah, Neng, kan memang mah capek karunya atau kan ku suamina ditinggalkan. Nah, jadi kita juga kudu menjaga perasaan orang tua kita. Jadi niat Anda bagus, tapi suatu niat yang bagus juga kudu tetap dimusyawarahkan. Ini saya tahu ini persoalan pelik gitu. Dan saya yakin banyak sekali suami yang dolim kepada pada anaknya ketika terjadi perceraian. Banyak yang dolim. Bapak-bapak lihat sini semuanya. Tong tungkul gitu, lihat semuanya. Anda mah ari keur dinasehatkeun sok kalah ka tungkul terus pura-pura maca Quran tinggal di kesini. Jadi gini, bapak-bapak, saya banyak menemukan orang bercerai. Sebenarnya bercerai itu kalau itu dianggap solusi terbaik enggak masalah. Ya, kenapa Anda bercerai, Pak? Daripada saya berantem sama istri akhirnya saya bercerai. Mudah-mudahan istri saya dapat suami yang lebih bagus, saya juga dapat istri yang lebih cocok bagi saya. Berarti kan sebenarnya perceraian itu kalau menjadi solusi gak masalah. Yang masalah banyak. Ayah nih begitu cerai, si anak itu ikut ibunya, si bapaknya tengurus. Ya. Na'udzubillah ini mah misal, saya cerai sama istri saya. Saya tidak ada kewajiban menafkahi mantan istri saya. Tapi karena saya punya anak, saya berkewajiban menafkahi anak-anak saya. Sampai anak saya menikah, sampai anak saya kerja, itu kewajiban saya. Sekalipun saya bercerai sama istri saya. Nah banyak bapak-bapak, iya dolim sa dolim-dolim. Bukan dolim ke mantan istri, tapi dolim ke anak. Dia pikir kalau cerai sama istrinya, dia putus sama anaknya. Tidak. Ya. Misalnya saya cerai sama istri saya, istri saya sudah nikah lagi, suaminya itu orang terpandang, menteri, hari saya mah tetep jadi tambal, tukang tambal ban di ujung berung, terkenal tambal ban Aam, oh terkenal banget, kan? Karena pegawainya halus. Kalau tambal ban kan tangan saya nggak akan lembut lah, pasti kasar. Tapi kalau anak saya yang perempuan dibawa oleh istri mantan istri saya, mantan istri saya sudah nikah lagi dan sekarang jadi menteri, dengar, kalau anak saya menikah, Aam tukang tambal ban itu yang jadi wali, bukan ayah tirinya yang menteri itu, Aam, walaupun disaksikan oleh Pak Jokowi dan Pak JK ya, karena dia menteri tetap Aam. Jadi dengar bapak-bapak, kita ini gak bisa putus dengan cerai dengan anak itu, gak putus. Nah ini kejadian begini, sampai anak itu jadi diurusku kakek na, ku nenek na, cek saya mah, iya si bapak na tanggung jawab, gak tanggung jawab. Ya, memang hadonah, hadonah itu perawatan anak, kalau terjadi perceraian dipegang oleh ibu. Kalau dia belum balig, kecuali dinyatakan bahwa ibunya ini sakit. Maksudnya bisa sakit beneran fisik, atau sakit kelakuan, misalnya ibunya tukang mabok, ibunya tukang judi, nah itu baru diambil alih oleh suaminya, oleh bapaknya. Tapi kalau ibunya fine-fine aja, itu wajib dipegang oleh ibunya. Bapak tetap wajib menafkahi anaknya, bukan menafkahi mantan istrinya. Nah ini hukum kayak begini teh Pak, detil di dalam Al-Quran. Tetapi betapa banyak ayah yang sangat zolim kepada anak. Ayah tuh zolim sama anaknya. Jadi bapak punten, kalau anda bercerai, anak mah wajib anda nafkahi. Sampai kapan Pak Aam? Sampai dia mandiri, sampai dia berkeluarga, gitu. Bahkan kalau dia kurang mampu setelah berkeluarga, lalu kita mampu, kita harus ngebantu dia. Itu kewajiban bapak. Jadi jangan dikira bapak teh selesai dengan cerai. Ini teh kejadiannya banyak. Bapak-bapak yang dolim, bukan kepada mantan istrinya, ke mantan istri mah sudah tidak ada kewajiban lagi, kepada anak kandungnya, itu yang banyak. Banyak kejadian begitu. Balik ke pertanyaan tadi, jadi sebenarnya jangan dulu ngusir, menurut saya diobrolkan saja dulu baik-baik ya. Karena kalau diusir akan jadi pertengkaran, dan orang tua itu sedih kalau lihat anaknya bertengkar, itu sedih sekali. Oke saudara-saudara, udah aja dulu Kang Waro ya, kita break, sekarang sudah 9:30, kita break dulu supaya saya bisa menamatkan materi yang dijanjikan kemarin. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan break dulu untuk penggalangan dana. Maka dari itu silakan kepada Ibu Bapak untuk menyiapkan infak dan atau wakaf terbaiknya. Kepada para aktivis kami persilakan untuk menggalang dana.